Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwasari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari buku kumpulan hadis Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas hadis tentang 5 atau 6 hak muslim atas muslim yang lain. Maka di antaranya kita masih di hak yang pertama, yaitu menjawab salam atau mengucapkan salam jika berjumpa dengan sesama muslim. Di antara penjelasan berkenaan dengan hal ini, falladhi yanbaghi laka, maka satu hal yang seyogianya kita lakukan setiap kali kita berjumpa dengan saudara kita sesama muslim adalah kita mengucapkan salam kepadanya. Adapun jika dia non muslim, maka tidak boleh mengucapkan salam kepadanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalami. Fa idza wajadtumuhu fi tariqin fatturuhum ila atyaqihi. Janganlah kalian mendahului mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Dan jika kalian menjumpai mereka di satu jalan, maka biarkanlah mereka yang mengalah. Maka orang Yahudi dan Nasrani, demikian juga musyrik, apalagi mulhid, apalagi ateis, orang yang tidak punya agnotis, ateis, demikian juga orang yang murtad, contohnya adalah seorang yang dulunya muslim, kemudian dia pensiun sholat, tidak pernah sholat, atau pelaku bid'ah, namun bid'ah yang membatalkan keimanannya, semacam orang yang minta-minta pada kubur orang yang saleh dan dia beranggapan bahwasanya itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi dia beranggapan kalau itu mendekatkan dirinya kepada Allah, maka ini bid'ah. Dan dari sisi dia minta-minta dan berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia, maka ini ibadah yang membatalkan ibadah pada selain Allah, yang membatalkan iman. Maka mereka-mereka itu tidaklah halal, tidaklah boleh seorang muslim mendahului mengucapkan salam kepadanya, meskipun dia adalah manusia yang paling dekat hubungannya dengan kita. Akan tetapi jika mereka mengucapkan salam, maka balaslah ucapan salam mereka semisal salam yang mereka ucapkan. Namun jika mereka mengatakan selamat datang ahlan wa marhaban, maka jawablah semisal ahlan wa marhaban. Dan jika mereka mengucapkan assalamualaikum dan jelas mengucapkan assalamualaikum, maka jawablah waalaikumsalam. Dan jika anda ragu-ragu apakah dia mengucapkan assalamualaikum ataukah mengucapkan assalamualaikum, yaitu kematian untukmu, maka jawablah waalaikum. Dan jika anda yakin bahasanya dia mengucapkan secara jelas dan gamblang assalamualaikum dengan lam, bukan assalamu namun assalamu alaikum, maka katakanlah wa alaikum. Hal ini karena orang-orang Yahudi melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, lantas mereka mengucapkan salam kepada Nabi. Namun mereka mengucapkannya assalamu alaikum. Mereka masukkan, mereka idghamkan supaya kemudian tidak jelas, mereka baca cepat assalamu alaikum, assalamu alaikum. Yang kalau dilambat akan kelihatan assalamu alaikum. Dan assalamu artinya al-maut. Maka ucapan orang Yahudi kepada Nabi adalah assalamu alaikum. Mudar kamu, wahai Nabi, wahai Muhammad. Maka dia bukan assalamu alaikum yang artinya keselamatan untukmu, namun kematian untukmu, wahai Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, si Yahudi jika berjumpa kepada kalian, maka yang mereka ucapkan adalah assalamu alaikum. Faqulu, maka jawablah wa alaikum. Artinya in kanu yad'una lana bis salam, artinya jika mereka mendoakan kita keselamatan, maka untuk mereka keselamatan. Namun jika mereka mendoakan jelek untuk kita dengan kematian, maka untuk mereka kematian. Dan inilah sikap yang adil. Jika kalian diberi kalimat penghormatan, fahayu bi ahsana minha aw tuha, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisal. Oleh karena itu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah, beliau menyebutkan bahasanya jika mereka orang Yahudi dan Nasrani mengucapkan assalamualaikum dengan kalimat yang jelas, maka anda wahai seorang muslim boleh dan semestinya berkata kepada mereka alaikumussalam. Ya, maka berkenaan dengan ucapan salam terhadap orang non-muslim, maka mendahului mengucapkan salam kepada mereka satu hal yang tidak diperbolehkan berdasarkan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Imam Muslim. Maka Nabi mengatakan la tabda'ul yahuda wan-nasara bisalam. Namun yang tidak boleh adalah ucapan salam, adapun ucapan sapaan selain salam diperbolehkan. Misalnya kaifal hal atau bagaimana kabarnya, sehat-sehat saja Pak pagi hari ini, atau kalimat-kalimat selainnya diperbolehkan menurut pendapat yang paling kuat. Kemudian yang kedua berkenaan dengan menjawab salamnya non-muslim. Maka di sini kita rinci dengan dua rincian. Yang pertama, tidak jelas ucapan salamnya itu apa yang diucapkan. Salamnya tidak jelas, assalamualaikum atau assalamualaikum, seperti tidak jelas. Maka jika tidak jelas suaranya ataukah jelas jeleknya, maka dijawab dengan waalaikum. Kemudian yang kedua, jika ucapannya gamblang jelas, kalau dia mengucapkan assalamualaikum, maka ulama berselisih pendapat tentang bagaimanakah jawaban seorang muslim ketika mendapatkan ucapan salam dari non-muslim semacam ini. Kalimatnya jelas, gamblang, kalau itu adalah assalamualaikum. Tadi beliau katakan ada lamnya, bukan assalamualaikum namun assalamualaikum. Maka ulama berselisih pendapat bagaimanakah cara jawab, cara menjawab yang semestinya diberikan oleh seorang muslim. Mayoritas para ulama mengatakan jawabannya tetap wa'alaikum. Jawabannya tetap wa'alaikum, meskipun jelas gamblang assalamualaikum yang mereka katakan, maka jawabannya tetap wa'alaikum. Kemudian sejumlah ulama punya pendapat yang menyelisihi jumhur atau mayoritas ulama, mengatakan bahasanya kalau jelas sekali assalamualaikum, maka dijawab wa'alaikumussalam. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muzaimin rahimahullah ta'ala sebagaimana yang tadi kita bacakan. Demikian juga ini pendapat yang dipilih oleh Al-Albani. Kemudian sebelumnya sebagaimana yang tadi kita baca adalah pendapat Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di kitab beliau Ahkam Ahli Dhimmah. Jadi ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Yang menjadi pendapat jumhur atau mayoritas para ulama adalah tetap wa'alaikum. Wa amma ahlul ma'asi, adapun para pelaku maksiat, maka jika memboikot mereka, mendiamkan mereka itu berfaedah, maka selainnya kaum muslimin mendiamkan mereka. Dan faedahnya adalah mereka berhenti dari maksiatnya. Namun jika mendiamkan mereka penggemar maksiat tidak memiliki faedah, maka memboikotnya hukumnya haram karena mereka adalah bagian dari orang yang beriman. Dan jika mereka bagian dari orang yang beriman, maka Nabi SAW menyampaikan tidak halal bagi seseorang untuk mendiamkan saudaranya sesama mukmin lebih dari 3 hari. keduanya berjumpa, maka yang satu memalingkan muka, yang satu memalingkan mukanya, dan yang terbaik di antara keduanya yang lebih dulu mengucapkan salam. Adapun jika mendiamkannya itu memiliki faedah, di mana dia jera dari maksiatnya kemudian berhenti, dan inilah yang diharapkan, maka memboikotnya jika itu bermanfaat demikian, kalau tidak hukumnya wajib, hukumnya dianjurkan. Maka bisa kita lihat faedah yang terwujud dari tindakan Nabi mendiamkan sejumlah sahabat, yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua kawannya, ketika mereka jelas-jelas tidak ikut perang Tabuk tanpa alasan alias maksiat. Maka apa yang terjadi pada tiga orang ini? Yang terjadi adalah iman yang kuat dan bersabar akan apa yang terjadi, menunggu datang kabar gembira dari Allah Azza wa Jal. Mana lubih yang dengannya mereka mendapatkan sesuatu min a'zamil mathubat, pahala yang sangat besar. Mereka mendapatkan dengan kesabaran mereka ini abadinya kisah mereka dalam firman Allah Rabb semesta alam, yang sehingga ayat yang menceritakan tentang mereka dibaca di waktu siang dan malam oleh setiap muslim, sampai-sampai juga dibaca ketika salat lima waktu. Man minal nasi yusna alaihi fis salawat, tentu satu hal yang jarang-jarang, siapa sih dari manusia yang disanjung-sanjung, dipuji-puji perbuatannya di semua sholat, baik sholat fardu dan sholat sunnah ketika ayat Al-Quran dibaca? Jawaban ini tidak banyak. Dan di antara yang tidak banyak tersebut adalah tiga orang sahabat yang mereka diboikot oleh Nabi dan para sahabat selama 50 hari, 50 malam karena maksiat, yaitu tidak ikut perang Tabuk tanpa uzur. Padahal semua yang bisa berangkat perang, Nabi wajibkan untuk berangkat perang. Maka baikkan dan mendiamkan diri yang Nabi lakukan ini sangat bermanfaat bagi mereka. Sebenarnya mereka cuma berharap turun wahyu yang bukan Al-Quran kepada Nabi, kemudian isinya Allah maafkan tiga orang ini, setelah itu Nabi sampaikan pada para sahabat. Mereka tidak mengira sampai kisah mereka abadi dalam Al-Quran. Ternyata Allah abadikan kisah mereka, kesungguhan mereka, kesabaran mereka, kuatnya iman mereka. Di antara hal yang menunjukkan kuatnya iman mereka, Ka'ab bin Malik ini dapat surat dari Raja Romawi. Dapat surat dari Raja Romawi. Isi suratnya, saya mendengar Raja Romawi, saya mendengar kawanmu memboikot, memendiamkanmu. Maka bergabunglah bersama kami. Bergabunglah bersama kami. Faltahik bina. Ayo gabung sama kami. Ini Ka'ab bin Malik diboikot oleh kepala negaranya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat tawaran menggiurkan. Tawaran menggiurkan. Ini Raja Romawi melalui negara satelitnya, negara satelitnya yang disebut dengan Raja Ghassan, kirim surat. Kirim surat ngasih tawaran. Temanmu memboikotmu, sudah gabung saja bersama kami, kami siapkan fasilitas. Maka apa yang terjadi? Maka ini bukti kuatnya iman. Maka surat tersebut kemudian dibawa oleh Ka'ab bin Malik ke tungku, kemudian dimasukkan ke tungku, dibakar. Ini kalau disimpan bahaya. Disimpan bahaya. Nanti bisa tergoda. Nanti bisa tergoda kalau disimpan. Nanti cobalah ditimbang-timbang. Gitu kan? Nanti ketika ini baru awal-awal boikot, padahal ketika itu, padahal boikotnya 50 hari 50 malam. Ini baru di awal-awal boikot sudah dapat kabar luar biasa. Ini, kalau bukan iman yang kuat, surat iming-iming ini simpan dulu, nanti dipertimbangkan. dipertimbangkan. Jangan-jangan hukumannya terlalu berat, diboikot terlalu berat di sini, ya sudahlah, gabung ke negara Nasrani saja. Ya, dapat suaka di politik, dapat suaka keamanan, dapat fasilitas, dapat dunia. Ah, setelah saat menggiurkan. Ya, namun gimana iman? Ah, akhirnya telah disimpan saja dulu. Nanti dipikir-pikir. Itu kalau orang itu yang tidak kuat imannya, ini tawaran dunia. Yang nawari itu istana, ya. Ini bukan cuma tawaran orang kafir, ya jelata. Susah di situ, Mas. Tempat saya saja, ya. Sama-sama susah tapi kan agak enak di sini. Enggak, ini tawarannya tawaran raja yang nawari. Raja besar yang nawari. Ini raja adidaya, raja kuasa yang ngasih iming-iming pada Ka'ab bin Malik. Namun lihat putusan beliau. Dia tidak minta saran kepada siapapun. Dia tidak minta saran pada siapapun. Kalau orang itu imannya tidak kuat, boleh jadi minta saran dulu. Ini ada iming-iming dari Raja Romawi suruh ke sana. Jadi Nasrani namun. Dikasih fasilitas lengkap. Gimana ya baiknya ya? Kalau orang imannya tidak kuat. Atau ya disimpan. Namun tekad dari Ka'ab bin Malik, dia langsung cari tungku, masukkan itu ke dalam tungku, terbakar. Dan apa manfaat dari kesabaran ini? Abadi kisahnya. Ini, sebagaimana firman Allah di surat At-Taubah 118, wa ala salasatilladzina khulifu, maka berkenaan dengan tiga orang yang ditunda penerimaan tobatnya. Karena ditunda hatta daqat alimul ardu, bumi yang luas, bumi yang rahubat luas, daqat alaihim, terasa sempit bagi mereka. Wa daqat alim anfusuhum, dan sempit juga jiwa mereka. Wa dhannu, dan mereka yakin tidak ada tempat berlindung dari murka Allah kecuali dengan mendekat kepada Allah. Tsumma taba alaihim, kemudian Allah memberikan taufik kepada mereka untuk bertobat, dia tubuh supaya mereka bertobat. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maka nas, ya, teks jelas tentang kisah Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Meskipun mereka tidak disebutkan namanya secara gamblang. Satu-satunya sahabat yang namanya disebut secara gamblang dalam Al-Quran cuma ada satu sahabat. Yaitu sahabat Zaid ibn Harithah. Berkenaan dengan pernikahan Zaid dengan Zainab binti Jahsy. Fa in qada minhunna Zaidun watara. Maka jika Zaid telah menyelesaikan urusannya dengan istrinya, zawat senakaha, kami menikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab. Maka satu-satunya yang disebutkan nama sahabat yang ada dalam Al-Quran cuma ada satu yang disebutkan secara gamblang. Abu Bakar sekalipun cuma disebutkan secara isyarat ketika dua orang berada dalam gua, tidak disebutkan namanya. Dan Zaid bin Haritha disebutkan namanya secara belak-belakan di Al-Quran, di surat Al-Ahzab. Satu-satunya tanpa ada duanya. Maka di sini Ka'ab bin Malik juga termasuk yang tidak disebutkan namanya. Lakin akan tetapi mereka bertiga disebutkan dengan biwasfin, dengan deskripsi yang memang tidaklah cocok deskripsi tersebut kecuali untuk mereka bertiga. Adapun pendapat banyak ahli tafsir tentang firman Allah di surat Al-Lail, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbil a'la, dan tidaklah orang ini memiliki jasa dan budi kepada orang lain, tujza yang harus dibalas dan diganti, dan tidaklah beliau berhutang budi dengan seseorang yang harus diganti sehingga dia berinfak dan bersedekah, illa batira'a wa jirabil a'la, sedangkan dia karena dia beramal, dia bersedekah semata-mata mencari wajah Rabbnya yang Maha Tinggi, wala saufa yarda, dan sungguh dia akan ridha. Banyak ahli tafsir mengatakan ini adalah untuk Abu Bakar. Namun ayat ini tidaklah kan nas alhasil, tidaklah tegas sebagaimana yang terjadi pada tiga orang ini, yaitu Ka'ab bin Malik dan dua kawannya. Oleh karena itu kita bisa kita simpulkan, tidaklah kita ketahui satupun sahabat yang dipuji dengan teks Al-Quran semisal pujian yang didapatkan oleh tiga sahabat ini, Ka'ab bin Malik dan dua kawannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaikat mereka bertiga selama 40 malam, yaitu 40 hari 40 malam Nabi tidak mengajak bicara pada mereka. Dan Nabi perintahkan pada masyarakat Madinah dengan Nabi katakan, la tukallimuhum, jangan ada yang bicara dengan Ka'ab bin Malik dan dua kawannya. Sehingga tidak ada satupun yang berani mengajak mereka bicara sampai-sampai istri masing-masing dari tiga orang itu. Dan setelah genap 40 hari, Nabi perintahkan tiga orang tersebut untuk menjauhi istrinya. Dan tatkala datang sang utusan menikah Ka'ab bin Malik, ini utusan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ka'ab bin Malik untuk menjauhi istrinya, maka Ka'ab bin Malik bertanya, apakah aku perlu menceraikannya? Artinya aku siap untuk menceraikannya. Bayangkan, sudah dihukum 40 hari 40 malam, setelah itu keluar tambahan hukuman, ini istri kalian bertiga tidak boleh satu rumah. 40 hari yang lewat mereka bertiga ini masih satu rumah dengan istrinya masing-masing, namun istrinya tidak ada yang ajak bicara karena perintah Nabi itu tidak boleh ada yang ajak bicara. Setelah karena sebagai hukuman tiga orang ini tidak mau berangkat, tidak berangkat jihad perang Tabuk tanpa alasan. Setelah genap 40 hari ditambahi, tidak boleh satu rumah dengan istrinya masing-masing. Maka apa respon Ka'ab bin Malik ketika mendapatkan ini? Apakah aku menceraikannya? Artinya saya siap kalau seandainya dapat mandat untuk menceraikannya. Amma ataukah apa yang diinginkan? Maka sang utusan mengatakan, saya tidak tahu. Cuma Nabi SAW memerintahkanmu agar istrimu tidak satu atap denganmu, dan saya tidak tahu itu maknanya cerai ataukah bukan. Maka kalau mau melihat iman, lihatlah iman sahabat ini, Ka'ab bin Malik. Dihukum, disakiti, dalam tanda kutip disakiti, setelah itu dikasih mandat, tetap siap. Fangdur kaifa kana hadzal imtisal, maka lihatlah bagaimana ketaatan yang luar biasa semacam ini padahal kondisinya sedang diuji dan mendapatkan derita. Ma hadzal mihna al azimah, ujian yang sangat besar, yang tidaklah datang ujian semacam ini pada hati seseorang lantas bisa selamat dari ujian kecuali orang-orang yang Allah selamatkan dan Allah lindungi. Kesimpulannya tentang orang yang melakukan maksiat, pelaku maksiat, apakah boleh memboikotnya dan mendiamkannya, adalah jika memboikotnya jika itu manfaat mengurangi maksiat atau bahkan tobat total dari maksiat, maka itu satu hal yang diharapkan. Sehingga hukum boikot dalam masalah ini boleh jadi wajib atau dianjurkan. Namun jika boikot itu tidak bermanfaat namun menyebabkan si pelaku maksiat ini semakin utuan, semakin keras kepala, penufuran, semakin menjauh dan membenci, benci dengan orang-orang yang baik, maka jangan diboikot. Karena li'anal insana mahma kana 'inda minal ma'asi, karena demikian banyak maksiat yang dimiliki seseorang, ketika dia adalah seorang muslim, maka ini adalah orang yang beriman. Cuma imannya tidak sempurna, sehingga masih tetap punya hak-hak orang yang beriman. Di antaranya adalah ketika kita berjumpa, kita ucapkan salam kepadanya. Ini hak yang pertama, ucapan salam. Kemudian yang kedua, membesuk orang sakit. Maka orang sakit jika dia sakit wangkoto'a fi baitihi, sehingga dia putus kegiatan, yaitu kegiatan di luar rumah. Dia sehingga dia cuma fokus untuk upaya sembuh dan berobat fi baitihi di rumahnya. Maka dia punya hak dari saudaranya sesama muslim untuk agar mereka membesuknya dan mengingatkannya apa yang sepatut untuk diingatkan berupa tobat, wasiat, banyak-banyak berzikir, istighfar, baca Al-Quran dan amal-amal sholat yang lainnya. Plus mendoakan sembuh dengan mengatakan yang Nabi tuntunkan labak satuhun insyaAllah atau kalimat semacam itu. Maka di sini disampaikan definisi orang sakit yang dianjurkan untuk dibesuk. Definisinya adalah in qata'a fi baiti. Kita tidak bisa ketemu orang tersebut kecuali dengan membesuknya. Kalau dia sakit, sakit gigi misalnya, masih ketemu, masih ketemu cuma sambil pegang-pegang gigi, maka itu belum termasuk yang diperintahkan untuk dibesuk. Kemudian jalannya pincang, masih kita ketemu pas dia jalan-jalan pagi latihan, masih ketemu sambil jalan-jalan pagi, kenapa Pak Sukunipo ini, oh gini saya sakit, ini masih ketemu di luar rumah, itu bukan tergolong orang sakit yang kita yang punya hak untuk dibesuk. Orang sakit yang punya hak untuk dibesuk, membesuknya berpahala, membesuknya adalah amal saleh yang diperintahkan dan menjadi hak muslim atas muslim yang lain. Syaratnya adalah in qata'a fi baitihi. Dia tidak bisa kemana-mana, cuma di rumahnya saja, atau kalau dia opnam ya tidak bisa kemana-mana, cuma di situ. Tapi kalau masih bisa ketemuan di masjid, meskipun sambil pegang-pegang, sambil linu-linu, sambil pincang, sambil ini, atau ketemuan di pas jalan-jalan pagi atau jalan-jalan sore, atau masih bisa ketemu sambil dia ngomong cucu, ah ini berarti sakit tapi masih ketemu sambil bawa cucu dianya, beliaunya masih bawa cucu, maka ini belum sakit yang punya hak untuk dibesuk. Jadi jangan jangan sakit hati, waduh saya sakit dan dibesuk-besuk ya. Itu sakit kok dibesuk, saya sakit kok enggak dibesuk. Padahal masih bisa ketemu di ternyata masih bisa dilepuk, ketemu di lapangan ya kan? Masih ketemu di jalan ya memang. Secara agama dia belum sampai derajat punya hak untuk dibesuk. Ya meskipun kalau orang modulan ya ke rumahnya ya enggak salah, boleh-boleh saja. Jangankan jangankan sakit, sehat juga dolan ke rumahnya dalam bahasa Indonesianya silaturahmi ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Namun apakah ini punya hak sesama muslim untuk dibesuk? Jawabannya belum. Kemudian membesuk orang sakit hukumnya fardu kifayah. Maka harus ada sebagian kaum muslimin yang membesuk saudara sama muslim. Dan jika telah satu ada orang yang membesuk, maka telah terwujud dengannya kifayah. Telah berarti telah mencukupi. Namun terkadang membesuk orang sakit bisa fardu ain. Jika orang sakit tersebut kerabatnya. Dan kerabat yang paling kerabat orang tuanya. Maka orang tua sakit fardu ain anak untuk membesuknya. Fardu ain anak untuk membesuknya. Dosa kalau dia tidak membesuknya. Bahkan apalagi sampai orang tuanya telpon sambil nangis, ibu sakit mas, cuma bilang itu nggak perlu harus nyuruh, ditengok ya mas ya, nggak perlu harus nunggu, anak harus tahu diri gitu. Dikabari kalau ibu sakit itu artinya ya dibesuk. Bukan cuma didoakan, ya bu, ya mudah-mudahan cepat sembuh ya bu. Terus tutup telepon kayak orang lain saja. Ini anak kurang ajar ini. Kalau orang tua sakit, fardu ain. Anak untuk membesuknya. Tidak besok, dosa. Tidak besok, dosa. Tidak boleh kemudian hanya cari waktu sempat, namun harus menyempatkan. Namun harus menyempatkan untuk datang, membesuk. Tidak kemudian sekedar didoakan jarak jauh. Dalam keadaan dia punya finansial dan sebagainya untuk pulang, wajib pulang. Wajib pulang, wajib membesuk. Perlu biaya mahal, insya Allah Allah ganti. Bukan alasan biayanya besar daripada untuk ini, dikirim sajalah untuk biaya berobat. Kita doakan ya, nanti kemudian lihat pakai video call saja. Maka fardu ain untuk dibesuk. Wa utat iadatuhu minasillah. Karena membesuk orang yang sakit itu bagian dari, jika itu kerabat, bagian dari silaturahim. Fa inna silatul arhami wajibatun, karena silaturahim itu hukumnya wajib. Ya, maka jadilah membesuk kerabat yang sakit, apalagi orang tua yang sakit, hukumnya fardu ain. Dan ketelah bahasanya para ulama rahimallahu menyebutkan sejumlah adab karena dalam membesuk orang yang sakit. Di antara adabnya adalah orang yang membesuk tidak memperbanyak ngobrol dengan si sakit. Dengan bertanya tentang keadaannya, tidurnya, makannya dan minumnya dan semacam itu. Maka cukup pertanyaan global saja, gimana kabarnya. Tidak perlu kemudian pertanyaan banyak, yaitu pertanyaan detail. Ila kecuali jika orang yang sakit ini nyaman dengan kunjungan orang tersebut dan gembira dijak ngobrol oleh orang tersebut. Boleh jadi karena orang yang membesuk adalah seorang tokoh atau seorang orang yang sangat dihormati dan dicintai oleh si sakit. Maka dia akan sangat gembira sekali ketika tokoh tersebut atau orang yang sangat dihormati, dia segani tersebut membesuk, bahkan banyak bertanya tentang keadaan dirinya, maka dia merasa sangat diperhatikan. Tapi kalau tidak sampai derajatnya demikian, akhirnya maka si sakit malah sebel, ini mau bolak-balik tanya terus. Maka orang itu harus masing-masing harus berkaca siapakah dirinya, siapakah dirinya. Boleh untuk si A, belum tentu boleh untuk si B. Adapun jika dia bosan ketika bolak-balik ditanya dan dia tidak ingin ayuktira ahadun al-kalama ma'ahu, ada seseorang yang banyak ngomong bersamanya, sebagaimana keadaan sebagian orang sakit, maka jangan anda lanjutkan perkataan dengan perkataan yang lain, dan jangan anda buat dia bosan dengan banyak pertanyaan yang anda berikan. Oleh karena itu maka para ulama mengatakan di antara adab yang kedua ketika membesuk orang yang sakit, tidak memperlama berada di samping orang yang sakit. Wayutil, dan berlama-lama. Karena boleh jadi si sakit ini punya keperluan dengan keluarganya atau untuk dirinya sendiri. Dan dia tidak suka kalau ada seseorang yang lama duduk bersamanya. Namun jika anda yakin bahasanya dia nyaman dengan lamanya anda di situ, dan dia sangat gembira lamanya kita di situ, fa inna katang durma fihil maslahah, maka kita lihat manakah yang lebih maslahat. Maka sama tentang masalah lama ataukah sebentar dalam membesuk, sama kaedahnya jangan lama-lama kecuali untuk orang-orang yang dekat di hati orang yang sakit tersebut, dan dia sangat gembira, enggak menyangka kalau dia sakit dibesuk oleh orang itu, maka kedatangan beliau surprise sekali, sangat menggembirakannya, sehingga jadi langsung setengah sehat gara-gara dibesuk oleh orang ini. Maka berlama-lama untuk orang ini satu hal yang baik, karena membuat dia happy, gembira, dan kata dokter hati yang gembira itu obat. Demikian juga sepatutnya tidaklah membesuk di waktu-waktu yang pada umumnya di waktu tersebut adalah waktu tidur dan istirahat, semacam siang atau malam dan semacam itu, karena kunjungan di waktu semacam ini membuat bosan kemudian menyusahkannya. Namun hanya di waktu pagi ataukah sore sesuai dengan tuntutan keadaan yang tepat. Demikian juga para ulama mengatakan tidak sepatutnya bolak-balik membesuk. Ya, contohnya sore kemudian datang, pagi datang, nanti sorenya kemudian datang lagi. Kecuali jika memang kebutuhan menuntut untuk hal tersebut. Ya, demikian yang kita baca, kita telaah sempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa'udana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.